Di kala senja, di musim yang bahagia, cinta datang menjemputku. Dia tebarkan seribu senyum indah yang membuat luluh hatiku. Cintaimu.